tahu kisah kita sedang diuji waktu. Seperti tak pernah terbayang kembali satu. Namun ku di sini pegang arah janji. Beri kesempatan